بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام kita melangsungkan bacaan kita tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat An-Najmu. Ayat yang ke-49 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa annahu huwa rabbu syi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa Thamud fama abqa وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. الله تبارك وتعالى mengatakan dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya Asy-Syi'ra, yaitu nama bintang, dan dia Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala yang telah membinasakan kaum 'Ad terdahulu. Wa Thamud fama abqa, dan telah membinasakan kaum Thamud dan tidak menyisakan satu pun. Wa qaum Nuhin min qabl, demikian sebelumnya kaum Nuh, sesungguhnya mereka adalah kaum yang telah berbuat sangat zalim dan melampaui batas. Wal mu'tafikata ahwa, dan demikian juga Allah Jalla wa'ala telah membinasakan al mu'tafik, yaitu kaumnya Nabi Lut. Ahwa, Allah jungkir balikkan mereka. Faghasyaha ma ghasya, lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menimbun mereka al-mu'tafikah tersebut dengan ma ghasya, apa yang meliputi mereka, sesuatu yang menutupi mereka. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara, maka dengan nikmat Rabb engkau yang mana, tatamara, engkau ragu. Hadza nadhirum minan nudhuril ula, ini dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nadhir, pemberi peringatan, seperti pemberi peringatan yang telah terdahulu, maksudnya para rasul sebelum beliau. Azifatil azifah, maka telah sangat dekat hari kiamat. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada apabila telah datang hari kiamat tersebut selain Allah Jalla wa'ala yang akan membukakan, yang akan memberikan jalan atau kelonggaran. Apa min hadal hadithi ta'jabun, apakah terhadap Al-Quran ini, Al-Hadith, Al-Quran yang dimaksud, ta'jabun, kalian heran. Wa tadhakuna wala tabukun, kalian mentertawakan dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian berada di dalam kelalaian. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wa'budu, dan beribadalah kalian. Kita lihat tafsirnya, qala rahimahullahu ta'ala, wa annahu huwa rabbu syi'ra, bahwasanya dia Allah Azza wa Jalla Rabbnya asy-syi'ra, wa huwa an-najmul ma'rufu bisy-syi'ral 'abur, yaitu bintang yang memang sudah terkenal di masa jahiliyah, bisy-syi'ral 'abur, al-musammat bil marzam, namanya barakallahu fikum bintang marzam. Wa khassahallahu bidzikri, Allah jalla wa ala menghususkan menyebutkannya, wa in kana huwa rabbu kulli syai, walaupun atau padahal dia adalah rabb segala sesuatu, tetapi di dalam ayat ini Allah jalla wa ala menghususkan menyebutkan rabbnya asy-syi'ra, yaitu bintang. Li'anna hadan najma mimma ubida fil jahiliyah, karena bintang ini termasuk dari sesuatu yang disembah di masa jahiliyah. Fa akhbara ta'ala anna jinsa ma ya'budu al-musyrikun marbubun mudabbarun makhluqun فَكَيْفَ يُتَّخَذُ مَعَ اللَّهِ آلِهَا. Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa semua jenis yang disembah oleh orang-orang musyrikun, oleh orang musyrikin, semuanya marbub, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dijadikan sesembahan bersama Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan huwa rabbu syi'ra, karena syi'ra adalah bintang yang disembah oleh sebagian kaum jahiliyah di masa yang silam. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa hum qaumu Hud alaihi salam. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah membinasakan kaum Ad terdahulu. Siapa kaum Ad itu? Ternyata mereka adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mereka tentu kaum yang asyaddannas. Kanu asyaddannas. Orang yang paling keras manusia, kaum Ad. Wa aqwahum, orang yang paling kuat manusia, kaum Ad. Wa atahum ala rabbihim ala Allah wa ala rasulih. Dan mereka orang yang paling penentang. Ya. Terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul Allah tabaraka wa ta'ala Hud. Kaum yang kasar, kaum yang kuat, kaum yang sangat penentang. Allah Jalla wa ala membinasakan mereka. Hina kadzabu Hudan, ketika mereka mendustakan Hud. Fa ahlakahum, lalu Allah Jalla wa'ala membinasakan mereka. Fa'ahlakahumullah birihin sarsarin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kata Allah tabaraka, kata beliau, Allah Jalla wa'ala membinasakan kaum Ad yang sadis, yang kuat, yang sangat keras penentangannya tersebut. Allah binasakan dengan angin, topan, dingin lagi, atiyah. yang menguasai mereka angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Setelah itu mereka terkapar semuanya, ya, seolah-olah mereka batang pohon korma yang rapuh, kata Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan kekuasaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Hud alaihi salat wassalam. Wa Thamud, kaum Salih alaihi salam, arsalahu Allah ila Thamud fakadzabu fab'ath Allah ilaihim naqata ayatan fa'aqaruha wa kadzabuhu fa'ahlakahum Allah. Demikian juga Allah Jalla wa Ala yang telah membinasakan kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala mengutus beliau kepada kaum Tsamud, lalu kaum Tsamud mendustakan beliau. Allah Jalla wa Ala mengirim kepada mereka unta betina sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ternyata unta itu mereka sembelih dan mereka dustakan Nabi Saleh, lalu Allah Jalla wa Ala membinasakan mereka. Fama abqa minhum ahadan bal abadahum an akhirihim. Maka Allah Jalla wa Ala tidak menyisakan dari mereka seorang pun. Allahu Jalla wa Ala tidak menyisakan dari mereka seorang pun. Bahkan Allahu Jalla wa Ala membinasakan pertama sampai terakhir mereka. Berarti keseluruhan dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu hum adlam wa atgha. Kaum Nuh sebelumnya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang sangat zalim dan sangat sombong, melampaui batas. Min haula'il umam, dari umat-umat tersebut. Fa'ahlakahum wa aghraqahum. Allah membinasakan mereka dan menenggelamkan mereka. Wal mu'tafikata wa hum qaum Lut alaihi salam ahwa ay asabahumullahu bi'adzabin ma 'adzaba bihi ahadan minal 'alamin qallaba asfala diyarihim a'laha wa amtara 'alaihim hijaratan min sijjil wa li hadha qala faghashaha ma ghashsha. Wal mu'tafikah adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan, ditambah dengan melakukan perbuatan keji dan kotor, yaitu homoseksual, barakallahu fikum. Mereka kaum Lut alaihi salatu wassalam yang Allah telah ahwa, jungkir balikkan mereka. Ay, Allah menimpakan kepada mereka azab, di mana Allah belum pernah mengazab seorang pun dengan itu, dengan azab tersebut dari alam ini. Di mana Allah Jalla wa Ala membalik bawah negeri mereka menjadi atas, dan Allah Jalla wa Ala menurunkan atas mereka batu dari sijil yang terbakar panas. Na'udzubillah min dzalik. Walihada qala faghashaha ma ghashsha, lalu menimbun mereka apa yang menutupi mereka. Ay ghashiyaha minal azabil alimil wakhim ma ghashiya ay syai'un azim la yumkin wasfuh. Menimpa mereka azab yang sangat pedih dan mengerikan dengan ma ghashsha, sesuatu yang sangat besar yang tidak mungkin akan disifati, kata beliau barakallahu fikum. Negerinya diangkat, lalu setelah itu dibalik setelah diangkat, Setelah itu dilempar dengan batu yang panas. Rahimani wa rahimakumullah. Ini perlakuan Allah Jalla wa'ala terhadap mereka yang kufur. Musyrikin berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu langsung mendapatkan siksaan. Dan para nabinya meminta untuk kemudian disegerakan azab barakallahu fikum. Disinilah letak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberadaan beliau sebagai nabi serta imam barakallahu fikum tidak kemudian meminta siapapun yang bermaksiat dari umatnya di saat itu dibinasakan. Bahkan sesuatu yang sangat besar diberikan oleh Allah Jalla wa'ala adalah berperang. Mengangkat senjata melawan umatnya yang ingkar dan kufur. Kalau Rasul sebelumnya minta dibinasakan barakallahu fikum. Dihancurkan rahimani wa rahimakumullah. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan untuk berbuat. Mengangkat senjata memerangi mereka-mereka yang kufur dan musyrikin. Barakallahu fikum. Kemudian, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Maka dengan nikmat-nikmat Rabb engkau yang mana, wahai manusia, anda ingkari. أي فَبِأَيِّ نِعَمِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ تَشُكُ أَيُّهَا الْإِنسَانِ. Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana, karunia-karunianya yang mana, anda ragu wahai al-insan. Fa inna ni'amallahi zahiratun la taqbalu shakka biwajhin minal mujuh. Fama bil'ibadi min ni'matin illa minhu ta'ala wa la yadfa'un niqama illa huwa. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang nampak tidak akan menerima keraguan dari semua sisi. Tiadalah hamba berada dalam sebuah nikmat kecuali datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah menolak mara bahaya kecuali huwa, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma rabbika tatamara. Nikmat mana lagi yang kau ragukan wahai manusia? Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Inilah dia pemberi peringatan sebagaimana para pemberi peringatan sebelumnya al-ula. Ai hadzar rasul al-Qurasyyul Hasyimiyyu Muhammad ibn Abdullah laisa bibida'in minar rusuli. Rasul Quraisy Hasyimi Muhammad bin Abdullah bukan pertama dari kalangan rasul. Bukan pertama barakallahu fikum dari kalangan rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal qad taqaddamahu minar rusulis sabiqin. Bahkan telah mendahului beliau para rasul terdahulu. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan beliau untuk mengatakan, Kul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakan wahai Rasul Allah, saya ini bukan orang pertama, orang baru dari rasul-rasul Allah. Untuk menegaskan kepada kaumnya, kepada umatnya di saat itu. Wa da'au ila ma da'a ilaihi. Mereka berdakwah kepada apa yang beliau serukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fali ayyi syai'in tunkiru risalatah. Loh, kenapa engkau mengingkari risalah yang dibawa? Wa bi ayyi hujjatin tubtilu da'watahu. Wahai al-insan, Dengan alasan apa Anda ingin menolak seruannya? Alaysa yad'u ila kulli khair wa yanha an kulli syarrin? Bukankah beliau yang telah mengajak, beliau menyeru kepada segala kebaikan dan mencegah dari segala kejelekan? Alam ya'ti bil Qur'anil Karim alladhi la ya'tihi al batilu min bayna yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid? Bukankah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa Al-Qur'anul Karim yang Al-Qur'anul Karim tidak ada di hadapannya kebatilan dan di belakangnya turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Alam yuhlikillahu man kadzdzaba min qablihi minar rusulil kiram? Bukankah Allahu Jalla wa Ala yang telah membinasakan orang-orang yang mendustakan sebelum beliau terhadap para rasul? Bukankah dia Allahu Jalla wa Ala yang telah membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul sebelumnya? Faman ladhi yamna'ul 'adzab 'anil mukadzibin li Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin? Apa yang mencegah azab menimpa orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, sayyidnya para rasul, imamnya al-muttaqin, wa qaidi ghurril muhajjalin, yaitu qaid pemandu, al-ghurril muhajjalin adalah sebuah sifat barakallahu fikum yang berada di wajah, yang dimaksud adalah wajah-wajah yang bersinar di saat itu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum, ghur al-muhajjalin, yaitu wajah di hari kiamat yang bersinar barakallahu fikum, ya, karena cahaya al-iman dan cahaya ketakwaan barakallahu fik. Kalau pada binatang ghur muhajjal itu, ya, kalau putih di kepalanya, kemudian putih di kakinya, ya. Taruhlah misalkan kudanya hitam, kemudian putih di kepalanya barakallahu fikum, lalu di empat kakinya itu putih semuanya, selebihnya hitam. Gagah apa tidak ya Pak RT? Gagah barakallahu fikum. Nah, apa yang menghalangi azab menimpa mereka-mereka yang mendustakan barakallahu? Tidak ada. Namun itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan beliau, yang memerangi beliau, yang melakukan kesyirikan, kekufuran, munafikin, tidak segera barakallahu fikum dihukum rata oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala meletakkan amanat jihad, amanat perang, ia melawan mereka barakallahu fikum yang langsung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ia melangsungkan peperangan tersebut melawan orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa taala. Maka tentu di masa kita sekarang ini barakallahu fikum, untuk kemudian mengangkat senjata belum waktunya dan belum ada panggilan barakallahu fikum kita memanfaatkan. Apa yang kita miliki dari ilmu melalui lisan kita, melalui goresan tangan kita barakallahu fikum, untuk kemudian berperang melawan setan-setan, melawan barakallahu fikum kebatilan-kebatilan rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita lakukan di masa sekarang ini. Maka oleh karena itu para thullabul ilm sedang menyiapkan bekal. Ya, bekalnya tidak hanya barakallahu fikum makanan dan minuman, tetapi bekal inti di dalam peperangan. Karena termasuk dari kelemahan, artinya termasuk dari kekalahan besar, di saat seorang hamba itu memberikan tempat musuhnya pada dirinya. Di saat memberikan tempat musuh pada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari memberikan tempat musuh terhadap diri kita, yaitu kemaksiatan yang dilakukan. Sehingga lawan-lawan kita di masa sekarang ini berat-berat dan kuat-kuat. Karena ya memang diberikan tempat oleh saudara kita muslimin. Dengan dosa kesyirikan, dengan dosa kebid'ahan, dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Itu adalah amunisi terhadap lawan-lawan kita. Lah, kita harus menghadapi semuanya itu. Maka para pelajar ilmu agama sedang menyiapkan bekal untuk berperang. Senjata yang ampuh untuk berperang. Barakallahu fikum. Itulah ilmu agama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, azifatil azifah ay qarabatil qiyamatu wadana waktuha wabanat alamatuha, sudah dekat hari kiamat. Wadana waktuha, sudah mendekat waktunya dan telah jelas tanda-tandanya. Laisa laha min dunillahi kashifa ay idza atatil qiyamatu waja'ahumul adzabul mau'udu bihi, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk kemudian lepas dan bebas apabila kiamat itu sudah datang, apabila azab yang telah dijanjikan itu tiba. Tsumma tawa'ada al-munkirina li risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah jalla wa ala mengancam orang-orang yang mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukadzibina lima jaa bihi minal qur'anil karim, yang mendustakan apa yang beliau bawa dari Al-Qur'anil Karim. Faqala afa min hadzal hadits ta'jabun, afa min hadzal hadits alladhi huwa khairul kalam wa afdaluhu wa ashrafuhu tata'ajjabun wa taj'alunahu minal umuril mukhalifati lil 'adah, mukhalafati lil 'adati al mukharaqati lil umuri wal haqa'iqil ma'rufa. Apakah melalui hadis ini atau Al-Qur'an ini kalian terheran? Apa min hadzal hadits allazi, di mana Al-Qur'an ini adalah khairul kalam, sebaik-baik ucapan, yang paling utama, yang paling mulia. Tata'ajjabun, kalian heran. Lalu kalian menjadikan dari perkara-perkara, menjadikannya Al-Quran dari perkara yang menyelisihi adat, keluar dari barakallahu fikum perkara-perkara dan hakikat yang diketahui. Kalian menganggap demikian, menjadikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang menyelisihi adat, keluar dari perkara yang kalian sudah kenali semuanya. Hadza min jahlihim wa dhalalihim wa inadihim, ini termasuk dari kebodohan mereka, kesesatan mereka, penerangan mereka. Wa illa fahuwal haditsu alladhi idza hadatha sadaqa wa idza qala qawlan fahuwal qawlul faslu laisa bil hazal wa huwal qur'anul azim alladhi law unzila ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah alladhi yazidu zawil islah ra'yan wa aqla wa tasdidan wa thabata wa iqanan wa imana balilladhi yanbaghi al'ajab min akli man ta'ajjaba minhu wasafihi wasafihi wasafahihi wa dhalalihi. Wa illa, kata beliau, fahuwal hadith, yaitu Al-Quran, apabila berbicara yang jujur, apabila mengucapkan satu ucapan, maka ucapannya adalah al-fasal, sebuah keputusan yang adil, bukan main-main. Al-Quranul Azim, jikalau diturunkan ke gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan menambah orang yang zawil islah, memiliki jiwa yang baik, ra'yan wa akla, ya, pendapat, akal, wa tasdidan, kelurusan, wa thabatan, dan kekokohan, wa iqanan, keyakinan, wa imanan, dan keimanan. Bahkan yang patut untuk diherankan adalah akal orang-orang yang terheran dari Al-Quran, dan orang-orang yang bodoh dan tersesat dari Al-Quran. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, kalian mentertawakan dan tidak menangis. أَيْ تَسْتَعْجِلُونَ الضَّحْكَ وَالْإِسْتِزَاءَ بِهِ, kalian menyegerakan, segera menertawakan dan merendahkan, mencelanya. Bersamaan, أَنَّهُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تَتَأَثَّرَ مِنْهُ النُّفُوسِ, yang sepatutnya adalah akan membekas di dalam jiwa-jiwa. Watalinu lahul kulub, Al-Quran, yang akan melembutkan hati-hati. Watabki lahul uyun, yang meneteskan air mata. Sima'an li amrihi wa nahyih, karena mendengar perintah Al-Quran dan larangannya. Wa isra'an li wa'dihi wa wa'idih, mendengar dan perhatian terhadap janji dan ancaman-ancamannya. Waltifatan li akhbarihi shadiqatil hasanah, dan menengok terhadap berita-berita yang jujur dan baik. Wa antum samidun ay ghafilun li ahwan lahun anhu wa antadabburihi wa hadha min qillati ukulikum wa zaifi adyanikum. Namun kalian adalah lalai, ghafilun, lahun, lalai, wa antadabburihi, dan lalai dari mengkaji dan mendalaminya. Ini artinya termasuk dari kekurangan akal kalian dan kesesatan agama kalian. Falau abadtumullah wa talabtum ridahu min jami'il ahwal lama kuntum bihadihil mathabati, kalau kalian menyembah kepada Allah dan kalian mencari ridhonya dalam semua kondisi, kalian tidak akan berada dalam kondisi atau tempat ini atau kondisi ini. Allati ya'nafu minha ulul albab, yang tidak disukai atau yang dibenci oleh orang-orang yang berakal. Walihadza qala ta'ala, berdasarkan inilah Allah berfirman, fasjudu lillah wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian. Al-amru bisujud lillah khususan yadullu ala fadlihi, perintah dari Allah untuk sujud kepadanya adalah khusus, menunjukkan ini adalah keutamaan sujud. Yadullu ala fadli ay fadlis sujud. Wa annahu sirrul ibadati wa lubbuha, karena sujud merupakan rahasia ibadah dan intinya ibadah. Fa inna ruhaha al khusyu'u lillah, ruh ibadah itu adalah khusyuk kepada Allah. Wal khudu'u lahu, tunduk kepada Allah. Was sujudu a'zamu halatin yakhda'u bihal 'abdu, kondisi sujud adalah kondisi yang menunjukkan paling yakhda, menunjukkan kepatuhan seorang hamba dalam ibadah. Fa innahu yakhda'u qalbahu wa badanahu, karena dia telah menundukkan hatinya dan badannya. Wa yaj'alu asyrafa a'dha'ihi 'alal ardi al-bahi al-mahina wa biwad'i mawdhi'a wad'il aqdam, dan dia telah menjadikan anggota sujudnya, anggota badannya yang paling mulia, yaitu kepala, kening maksudnya, di tanah yang hina, mahina, tempat ya kaki diletakkan. Thumma amara bil ibadati umuman, setelah Allah memerintahkan untuk sujud, dan sujud ini merupakan rahasia ibadah dan intinya ibadah, barakallahu fikum, karena ya menggambarkan ketundukan hamba dalam ibadah kepada Allah, tunduknya hati dan badan. Bahkan sujud adalah meletakkan anggota badan yang paling terhormat di tanah yang hina, tempat kaki menginjak, barakallahu fikum. Summa amara bil ibadati umuman asyamilati li jami' ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali al-zahirati wal batinah. Kemudian setelah memerintahkan sujud, Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk beribadah secara umum yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang diridhainya dari amal-amal, perbuatan-perbuatan yang nampak ilahiriyah maupun batiniyah. Selesai barakallahu fikum tafsir surat An-Najm. InsyaAllah kita masuk pada waktu yang akan datang ke tafsir surat Al-Qamar insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.